terjadi, ku akan tetap percaya bahwa kau selalu setia. Semua bisa terjadi dalam permainan hati. Sesaat kau datang dan pergi, sampai kapanpun waktu bergulir, ku jalani hidup karenamu. Sampai nanti pun aku percaya aku dikuatkan karena. Kenapa sih kamu selalu seperti ini? Tiap aku tanya, kamu hanya bisa diam. Apapun yang terjadi, ku akan tetap percaya bahwa kau selalu setia. Semua bisa terjadi dalam permainan hati. Saat kau datang dan pergi, sampai kapanpun waktu bergulir, ku jalani hidup karenamu. Sampai nanti deh. Kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu. Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama itu kamu. Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu. Aku tahu. Pokoknya udah gak mungkin. Itu mungkin aja. Itu kata hati semua kamu. Semua bisa terjadi. Percuma, aku percaya dengan kekuatan cinta. Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, aku bisa. Udah bosan sama kamu. Udah muak aku sama kamu. Aku masih sayang sama kamu. Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu. Aku yakin dengan kata